Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengkhatamkan kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah insyaallah. Dan kita sudah memasuki pasal sebelum terakhir, yaitu la taruddu al-haqqa, janganlah kalian itu menolak kebenaran. Qala al-muallif rahimahullah, laqad arsalallahu ar-rusula lin-nas wa amarahum bid-da'wati ila ibadatillahi wa tauhidih. Sungguh Allah telah mengutus para rasulnya kepada manusia, memerintahkan mereka untuk berdakwah kepada beribadah kepada Allah semata serta mentauhidkannya. Walakin aktsarul umam kadzabur rusula wa raddul haqqo alladzi du'u ilaihi. Akan tetapi banyak dari umat-umat yang didakwahi oleh para rasul, mereka mendustakan para rasul tersebut. Mereka menentang kebenaran yang mereka diseru kepadanya, wa huwa tauhidu, di mana itu adalah tauhid. Fa kana aqibatuhum ad-damar, sehingga akibat bagi mereka adalah kehancuran, kebinasaan. Ini fenomena yang ada, fenomena yang terjadi ketika mereka para rasul berdakwah, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Kebanyakan dari mereka itu mendustakannya, tidak menerimanya. Dan ini manhaj ahlul batil, tidak mau menerima al-haq. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang ada di dalam hatinya sedikit pun, secuil dari dzarrah, berupa sifat kibir, berupa sifat sombong, meskipun sedikit. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya al-kibr, sombong, adalah menolak kebenaran serta merendahkan manusia. Rawahu Muslim. Batarul haqqi raddul haqq wa ghamtun nasi ihtiqaruhum. Sebagaimana kita sebutkan, menolak kebenaran, merendahkan manusia, ini definisi daripada al-kibru, sombong. Sehingga siapapun yang merendahkan manusia ataupun dia menolak kebenaran sekecil apapun, maka dia tergolong bagi mereka orang-orang yang al-kibru, orang-orang yang sombong. Terkadang kita dapati sebuah fenomena atau fakta ketika seorang diingatkan tentang tidak ya menjulurkan kainnya, celananya, sirwalnya di bawah mata kaki. Dia berdalih tidak mengapa, yang penting tidak sombong. Maka ini keliru. justru kesombongan itu Anda menolak kebenaran. Berarti sombong ini yatafawatun, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar seorang dalam menolak kebenaran. Fa'ala hadza la yajuzu lil mu'mini an yarudda al haqqo wan nasiha hatta la yatashabbahu bil kuffar. Maka atas dasar ini tidak diperbolehkan bagi seorang yang beriman untuk menolak kebenaran serta nasihat, sehingga dia tidak serupa dengan orang-orang kafir. Wa hatta la yaqa'u fil kibri alladhi yamna'u sahibahu dukhul al jannah, dan tidak seperti orang-orang yang sombong yang akan tercegah pelakunya dari masuk ke dalam surga. Fal hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha iltaqataha. Maka sikap hikmah merupakan barang, ya, barang berharganya orang yang beriman. Di mana dia mendapati hikmah tersebut, dia akan terus mencarinya. Ketika dia kehilangan daripada sifat hikmah tersebut, dia akan terus mencarinya hingga menemukan barang berharga tersebut, yaitu al-haq, kebenaran. Walihada yajibu qabulul haqqi min ayyi insanin kan. Oleh karena itu wajib untuk menerima kebenaran dari siapapun orangnya yang menyampaikan kebenaran. Bukan tunduk kepada orangnya, tapi tunduk kepada al-haq, kepada kebenaran yang dibawanya. Hatta minasyaiton, bahkan meskipun dari syaitan sekalipun. Apabila datang kebenaran, terima. Kata Syekh, faqad warada anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wada'a Abu Hurairata harisan ala baitil mal. Sungguh telah datang riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan Abu Hurairata radhiyallahu taala anhu sebagai haris, sebagai penjaga harta, penjaga zakat mal. Faja'a sariqun liyasriqa faqabadhu alaihi Abu Hurairah. Kemudian datanglah pencuri. Ya, pencuri untuk mencuri hartanya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berhasil menangkapnya. Faja'ala sariqu yarjuh wa yashku dha'fahu fatarakahu. Lalu pencuri ini pun mengadu serta menerangkan, memohon kepada Abu Hurairah akan kelemahannya. Dia orang miskin, dia memelaslah. Nah, memelas. Iya, kalau pencuri enggak memelas ya hajar, ya kan? Udah nyuri enggak memelas, konangan hajar bidabidu. Kan begitu. Sehingga dia memelas. Naam. Kemudian Abu Hurairah, ya sudahlah. Naam. Beliau meninggalkannya. Thumma ada marratan tsaniyah wa tsalitsah. Kemudian kembali untuk kali yang kedua dan untuk kali yang ketiga. Faqabadhu alaihi wa qala lahu. Beliau pun berhasil lagi menangkapnya dan mengatakan kepada si pencuri ini, la arfa'unnaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan mengangkat kamu perkara ini terhadap kepada Rasulullah. Faqala da'ni fa inni u'allimuka ayatan minal Qur'an idza qara'taha la yuqarribuka syaitan. Pencuri ini menjawab, tinggalkan aku, artinya biarkan aku, jangan dibawa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku akan mengajarimu satu ayat dari Al-Qur'anul Karim yang apabila kamu membaca ayat itu, syaitan tidak akan mendekatimu. Qala ma hiya? Abu Hurairah mengatakan, apa itu? Qala ayatul kursi. Ia menjawab, ayatul kursi. Fatarakahu. Kemudian Abu Hurairah pun meninggalkannya. Wa qasa Abu Hurairah ta'ala rasuli ma ra'ah. Dan Abu Hurairah pun kembali menceritakan kepada Rasul apa yang ia lihat. Faqala lahu rasulu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, atadri man takallama, apakah kamu tahu Abu Hurairah siapa yang berbicara itu? innahu syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzubun, dia telah benar, dia telah ngomong jujur kepadamu bahwasanya ayat kursi, ketika seorang membaca ayat kursi tidak ada syaitan yang mendekatinya, dia benar dalam hal ini, tapi dia pendusta. Ditahdir dikatakan apa? Kadzub, meskipun benar. Karena asalnya itu begitu dia. Bukan syaitan kalau enggak bohong, kan begitu. Syaitan ya begitu. Nah, sudah tabiatnya dia untuk berbicara bohong. Nah, meskipun benar, dikatakan ini benar, tapi dia sejatinya pembohong. Enggak lupa ini. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya asyahid dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, terima kebenaran. Meskipun itu berat. Dan sejatinya memang berat menerima kebenaran. Apalagi menerima kebenaran itu, ya, di bawah orang, di bawah kita. Orang yang mungkin kita anggap biasa saja, tapi dia membawa kebenaran, maka seyogianya siapapun itu menerimanya, meskipun berat. Sehingga mintalah kepada Allah Jalla wa'ala untuk, ya, bisa menerima kebenaran, untuk legowo terima, wasallimu taslima, ya, untuk bisa menerima kebenaran tersebut. Rawahul Bukhari, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pada bab yang terakhir disebutkan oleh Syekh tentang aqidatul muslim secara bait syair. Akidahnya seorang muslim. In kana tabi'u Ahmadin mutawahiba fa anal muqirru bi annani wahabi. Apabila pengikut Ahmad, Ahmad di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki nama yang banyak. Beliau bernama Ahmad, beliau bernama Al-Mahi alladhi yumha bihil kufru, beliau juga dinamai Al-Muqaffi alladhi la nabiyya ba'dahu, yang tidak ada nabi setelahnya. Beliau juga disebut Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhamah, dan nama-nama lain yang telah kita sebutkan dalam dars pagi hari ba'da subhi. Apabila pengikut Ahmad itu dikatakan sebagai mutawahiban wahabi, maka saya menetapkan saya bermadhab wahabi. Anfi syarika anil ilahi falaysa li rabbun siwal mutafarridi wal wahabi. Yang aku tiadakan sekutu-sekutu dari ilah-ilah, dari sesembahan-sesembahan yang tidak ada bagiku Rabb selain ia semata, yaitu Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab? Yang maha memberi, Al-Mannan. La qubbata turja wala wathanun wala qabrun lahu sababun minal asbabi. Tidak ada kubah yang bisa diharapkan. Tidak ada pula berhala, tidak pula kuburan yang bisa menyebabkan dari sebab-sebab yang ada. Kalla wala hajarun wala syajarun wala ainun wala nusubun minal ansabi. Sekali-kali tidak. Tidak pula batu. Tidak pula pepohonan. Tidak pula mata. Mata air misalnya. Ya ainu ma. Mata air yang mereka gunakan untuk bertabarruk atau untuk syifa, untuk menyembuhkan. Biasanya kan fenomena ini ada, fakta ini ada. Mandi kamu di 7 sumur yang sudah dibelas, pokoknya sembuh, berkah. Ini enggak ada seperti itu, kata Syekh. Dan ini akidahnya seorang muslim. Tidak pula nusub. Nusub yaitu berhala juga. Tidak ada yang memberikan sebab sedikit pun. Aidan walastu mu'alliqan li tamimatin aw halqatan aw wada'atan aw nab. Demikian juga aku tidak menggantungkan kalung, tidak mengalungkan jimat-jimat atau hilqah atau ya wada'ah, kerang, aw nabin, taring. Nah, yang semua itu dijadikan sebagai jimat-jimat untuk mengalap berkah, mendatangkan manfaat dan menolak madharah. Aku bukan seperti itu. Biasanya kan ada anak kecil itu dikasih taring. Apa biasanya? Saya dulu pernah menyaksikan. Kan apa ini? Ini gigi taring. Tapi gigi taring apa? Wallah alam bisawab, saya enggak tahu. Biasanya apa Bu Baik? Ini ada dulu dikalungin itu anak kecil. Hah? Macan ya? Apa aduh taring macan sangar banget, larang regane. Hah? Apa? Caleng? Bebitan caleng kan? Ya mungkin bisa jadi. Kalau caleng bisa didapat bawa anjing banyak, ya kan? Fa'ala kullin ada. Ada fenomena demikian. Dan ini tidak ada. Saya bukan yang seperti itu. Saya bukan berakidakan seperti itu. Yang menggantungkan jimat-jimat dengan berbagai jenisnya. Liraja naf'in au lidaf'i baliyatin. Allahu yanfa'uni wa yadfa'u mabi. Untuk mengharap kemanfaatan atau untuk menolak madharah. Allah yang beri manfaat dan menjagaku. Wal ibtida' wa kullu amrin muhdatsin fid din yunkiruhu ulul albabi. Perkara bid'ah, semua perkara yang diada-adakan muhdats dalam agama telah diingkari oleh orang-orang yang cerdas. Arju bi anni la uqaribuhu wala ardahu dinan wa huwa ghairu sawabi. Aku berharap aku tidak mendekatinya, perkara bid'ah tersebut, perkara yang diada-adakan tersebut, dan aku tidak pula meridhoi sebagai agama dan ia tidaklah dibenarkan, tidak sawab. Wa a'udzu, di situ apa? Apa baik? Pakai dzal apa pakai dal? Dzal yang ada titiknya. Oh iya, punya saya enggak ada. Sehingga kalau saya artikan a'udzu itu apa artinya? Aku kembali min Jahmiyah. Waduh. Aku kembali berarti ke Jahmiyah. Wa a'udzu min jahmiyatin anha atat bi khilafi kullu muawwalin murtabi, dan aku berlindung dari fitnah Jahmiyah. Al-Jahmiyah ya kelompok sesat yang mengingkari bahwasanya Allah itu di langit, dan aku lari darinya. Demikian juga ya setiap yang mentakwil, yang menyesatkan, yang ragu. Wal istiwa'u fa in hasbi fa inna hasbi qudwatan fiha maqalu sadatil anjabi, dan beristiwa sesungguhnya cukup bagiku sebagai qudwah yang di dalamnya terdapat ucapan para pemimpin yang pinter, yang cerdas, yang mengatakan bahwasanya Allah itu beristawa, dan aku berlindung dari prinsipnya Jahmiyah yang mereka mengingkari Allah itu di langit. Di langit saja itu sudah mereka ingkari, apalagi beristiwa. Beristawa itu tinggi, lebih tinggi, lebih khusus. Menyebutkan tentang tingginya Allah Jalla wa'ala. Asy-Syafi'i wa Malikun wa Abi Hanifata wa Ibn Hanbalin at-taqiyul awwabi. Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ibn Hanbal adalah orang-orang yang bertakwa, yang awwab, yang cepat untuk bertobat. Wa bi asrina man jaa mu'taqidan bih sahu alaihi mujassamun wahhabi, dan di zaman kita sekarang ini orang-orang yang datang yang berakidahkan seperti mereka, akidahnya Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Ibnu Hanbal, sampai saat ini yang datang setelah ini, setelah mereka hingga zaman kita sekarang, sahu alaihi mujassamun wahhabi, mereka berteriak orang-orang yang mujassim, bahwasanya orang yang berakidahkan seperti akidah Syafi'i dan seterusnya wahabi. Begitu. Mujassim ini mengatakan orang yang berakidahkan apa yang diyakini oleh Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah sebagai wahabi. Ja'al hadithu bi ghurbatil islami fal yabki al muhibbu li ghurbatil ahbabi. Telah datang hadith yang menerangkan tentang keasingan Islam, asingnya Islam, maka menangislah orang yang cinta terhadap keterasingan tersebut kepada orang-orang yang memeluk keterasingan itu, yang senang keterasingan tersebut. Asing di sini itu orang yang beramal Islam ya, bukan asing aneh. Ini aneh sendiri kan, kadang ada orang berpemikiran aneh, berpakaiannya aneh, kadang seperti itu. Pakai gamis misalnya dia. Di dalamnya ini sudah pakai apa? Dalam tangan. Pakainya jubah Maroko. Tambah lagi pakai jaket. Nah, ini jadi dari sini sudah berat mengenai siji. Ini ada lagi ke atas lagi naik pakai jubah maroko, ke atas lagi pakai ada jaket rompi. Masya Allah. Dari bawah itu sudah 1, 2, 3 itu kan aneh itu. Ini sunnah ini. Sunnah ini pakai ini saya dingin. Jadi tetap saya pakai apa? Jubah ini biar tetap mengamalkan sunnah. Bukan aneh yang begitu maksudnya. Orang mengamalkan Islam sendiri itu aneh, asing di tengah pemeluknya. Dan telah datang hadis menerangkan hal tersebut. Fallahu yahmina wa yahfadzu dinana min syarri kulli mu'anidin sababi. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, menjaga agama kita dari segala kejelekan-kejelekan orang yang menentang lagi mencela. Wa yu'ayyidu dinal hanifa bi asabatin mutamassikin bi sunnatin wa kitabi. Allah menguatkan agama ini yang hanif dengan sekelompok orang yang bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah dan kitab. Artinya terus ada. Ini kalau mau disyarah, isyarat-isyarat kepada hadis-hadis Nabi SAW. La ya'khuduna bi ra'yihim wa qiyasihim wa lahum ila al-wahyaini khairu ma'abi. Tidak mereka mereka tidaklah mengambil dengan kias. Tidak pula mengambil ra'yu, tapi mereka kembali kepada al-wahyain, kitabullah dan sunnah rasulnya, sebaik-baik tempat kembali. Qad akhbara al-mukhtaru anhum annahum ghuraba'u bainal ahli wal ashabi. Sungguh Nabi SAW telah memberitakan tentang mereka bahwasanya mereka adalah para ghuraba. Para ghuraba di tengah-tengah keluarga dan teman-temannya. Salaku tariqas salikina ilal huda wa masyau ala minhajihim bisawabi. Mereka menempuh jalan kebenaran. Jalannya orang-orang yang telah menempuh kepada petunjuk. Mereka berjalan di atas jalannya mereka dengan benar. Min ajli dha ahlul ghuluwi tanafaru anhum faqulna laysa dha bi'ujabi. Disebabkan karena itu ahlul ghuluwi tanafaru. Orang-orang yang ghulu, yang ekstrim, mereka lari tunggang langgang dari orang-orang yang mengamalkan Islam tersebut. Maka kita katakan itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang sekarang. Sudah dari dulu. Nafar alladzina da'ahum khairul wara id laqabuhu bisahirin kadzabi. Sungguh telah lari orang-orang yang diseru oleh sebaik-baik manusia, yang diajak oleh sebaik-baik manusia, mereka telah lari ketika mereka memberikan julukan sahirun kadzab. Nabi itu sahirun kadzab. Mereka telah menjulukinya Nabi seperti itu. Ma'a ilmihim bi amanatin wa diyanah fihi wa makramatun wa sidqu jawabi. Bersamaan dengan itu mereka mengetahui bahwasanya Nabi itu orangnya amanah. Mereka Nabi itu berpegang teguh terhadap agama yang padanya memiliki kemuliaan, kejujuran sebagai jawaban. Shalla alaihi lahu ma habba as-saba wa ala jami'il alali wal ashabi. Allah berselawat atas beliau. Ya, selama angin bertiup mahabbas saba dan kepada keluar pengikut-pengikutnya serta sahabat-sahabatnya. Asy-Syaikhul Mulla Umran, Asy-Syairul Mulla Umran kana syi'iyan fahadahu Allahu ila thariqis sunnati wal jamaah faqala hadhihi al-qasidatu allati fiha at-tauhidu allati da'a ilaihi Allahu wa rasuluhu wal a'immatul arba'atu ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang membuat syair ini adalah Mulla Umran yang dulu beliau seorang Syiah. Allah berikan hidayah kepadanya menuju sunnah wal jamaah. Dan beliau mengatakan qasidah ini padanya terdapat tauhid yang mana Allah dan Rasulnya serta para a'immah al-arba'ah ridwanullahi alaihim ajma'in itu menyeru, mengajak kepadanya. Walhamdulillah pada tanggal 24 Ramadan kita menyelesaikan Minhaj al-Firqatin Najiyah khatam. Nikmat kalau khatam ya kan. Gimana keadaannya, bolong-bolong kayak apa, sing penting khatam ki wis alhamdulillah. Segi bandingannya aja kayak gue, ndelenge aja kayak gitu. Ndelenge wis bolong-bolong, kadang ngantuk, kadang apa, ora khatam kan lebih. Ya ora, aja bandingna oh siapa ora. Iya. Lebih, artinya kita wis alhamdulillah banget, aja ndelong nasi mung dur, syukur enggak ndelun. Iya urus diperintah harus ditakoni. Pengine ya kan. Melihatnya ke bawah alhamdulillah bisa khatam. Bagaimanapun keadaan kondisinya, khatam sudah. Daripada orang khatam lebih wis bolong-bolong orang khatam. Lebih parah lagi. Nak tapi biatul qadar. Allahu taala alama bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.